Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Berita gembira ini khair. Berita gembira ini kebaikan. Dan kebaikan ini Allah sediakan untuk orang yang bersabar. Dan sabar hanya bisa dipraktekkan ketika kita dalam keadaan diuji. Inilah jalan hidup orang beriman. Inilah dua sikap yang selalu ditunjukkan orang beriman. Antara syukur, sabar. Syukur, sabar. Dan dua-duanya bermuara kepada khair dalam hidupnya. Cuman itu doang sikap kita. Ketika diberi nikmat syukur, ketika diuji sabar, dan kita yakin dua-duanya ini bukan kita yang memilih nikmat atau ujian. Kita memilih sikap terhadap dua ketentuan itu. Yang menentukan diuji atau diberi nikmat, Allah. Hari ini kita akan diuji apa aja dengan ujian-ujian hidup. Hari ini kita akan dianugerahi apa aja dalam kehidupan kita. Allah yang menentukan. Tugas kita, pilihan kita adalah menentukan sikap kita antara syukur dengan sabar dalam dua kondisi kehidupan itu. Kita tidak memilih hidup kita akan dalam keadaan diberi nikmat atau diberi ujian. Itu Allah yang menentukan. Kita hanya berharap. Tapi ketika Allah sudah menentukan, kita bisa memilih dua-duanya menjadi kebaikan bagi kita dengan sikap tadi. Antara syukur dengan sabar. Dua itu aja. Sehingga kalau kita benar-benar bisa menjadi orang yang syukur dan sabar, maka hidup kita akan dipenuhi dengan khairat. Bukan cuma khair, khairat. Kebaikan-kebaikan yang tidak ada hentinya. Belajar syukur, saya pikir itu mudah. Walaupun tidak semua orang mampu melakukannya. Tapi belajar sabar, ini lebih susah. Apa caranya, gimana caranya Ustadz biar kita selalu bisa berbaik sangka ketika misalnya kita diberikan ketentuan ujian hidup dan kita berharap ujian ini membawa kita kepada kebaikan? Gimana caranya Ustadz? Caranya sederhana, iman. Maksudnya, astiqoh billah, percaya sama Allah. Buah dari percaya sama Allah apa? Kita akan bertahan, tidak akan mudah berkeluh kesah, tidak akan mudah apalagi berputus asa. Bertahan. Percaya deh sama Allah. Buahnya yang lain apa dari percaya sama Allah? Kita konsisten di jalan Allah. Gak akan melenceng. Gimana pun gak punya duit, gak mau mencuri. Gimana pun gak berhasil dagangnya, gak mau riba. Gimana pun statusnya dibully sama teman-teman, gak mau pacaran. Ini karena apa? Karena dia thiqah billah. Dia konsisten di jalan ini karena dia percaya. Kalau saya konsisten gak pacaran, walaupun pacaran islami, karena saya konsisten gak pacaran walaupun islami, karena pacaran islami itu hanya setelah nikah. Saya konsisten di sini, saya konsisten gak mau riba, saya konsisten gak mau mengambil hak orang lain, saya konsisten mau jujur, saya konsisten ikhtiar dengan cara-cara yang halal, maka insya Allah saya akan sampai kepada khair yang Allah janjikan. Dan untuk itu kita butuh atsiqah billah, iman, percaya sama Allah.